Mitra bisnis, desakan agar pemerintah menegosiasi ulang perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China menguat. Ada kekhawatiran pasar bebas akan mematikan industri lokal dan menyebabkan pengangguran. Namun, beberapa pihak menilai pasar bebas juga sebuah peluang besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan Direktur Utama Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa pendapat Anda mengenai permintaan renegosiasi ini? Ya, kalau menurut saya ya memang kalau bisa direnegosiasi lebih baik, menurut saya begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya soal batik aja, nah batik itu kan dilindungi tuh, karena itu bukan saja industri, tapi itu adalah heritage kebudayaan, ya. Dan menurut saya kalau dimasuk ke sini, terus kemudian motif-motifnya batik itu nanti orang pakai batik, ya kan murah sekali, ya pasti dalam negeri tutup semua, karena orang itu kan nggak kepikir pakai batik. Oh ini batik tulis loh ini, atau cap buatan Pekalongan nggak bisa. Kalau udah mirip bagaimana bedainya? Apa bisa dinegosiasi ulang Pak? Bukankah itu perjanjian ASEAN dengan Tiongkok, bukan hanya dengan Indonesia? Ya tentunya setiap perjanjian kan tidak semuanya itu bisa dicakup dengan jelas ya. Pasti ada peluang-peluangnya. Kalau tidak bisa dinegosiasi, nah kita masuk di peluang-peluang perjanjian itu. Pasti nggak mungkin lah secara detail satu-satu. Pasti ada sesuatu yang bisa di celah-celah yang bisa dimasukin. Celah-celah seperti apa Pak yang bisa menguntungkan kita? Menurut saya kan ini mesti ada investasi yang masuk. Nah investasi yang masuk itu menurut saya perlu pemerintah meninjau perpajakan. Biaya perpajakan itu apakah sama enggak sama China? Jadi misalnya di sini 28, kalau orang go public 40%, 20% PPH-nya. Nah itu memungkinkan enggak? Kalau di sana, di Cina 20%, ya menurut saya di sini ya sebaiknya 20%. Terus kemudian yang kedua, mungkin ini cuma ide ya, mungkin SDSN itu loh. Itu harus diterapkan di negeri, di Indonesia. Kemudian ya saya nggak bisa ngomong yang lain-lain karena saya nggak paham. Tapi menurut saya itulah, pajaknya, PPH-nya itu diturunkan yang kompetitif dengan Cina, Singapura, Vietnam, ya. Yang kedua, SDSN, supaya mereka yang bekerja sebagai pejabat atau karyawan itu punya jaminan dari depan yang baik. Ya, toh kalau jaminannya nggak baik kan susah orang bekerja dengan mati-matian. Karena itu kan juga menyangkut masalah masa depan. Terus yang ketiga, ya kalau perjanjian itu kalau sudah ditandatanganin, ya kita kan nggak baik ya. Ya, kalau mundur kan nggak baik. Tapi dicoba. Atau kalau memang nggak bisa dicoba dengan memberikan alasan kepada pemerintah China, menurut saya, ya celah-celah itu, celah-celah perjanjian itu. Demikian Irwan Hidayat, saya Fahmi Andrian.